Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa bersilaturahmi dalam program kami, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab sunnah-sunnah wudu. Mudah-mudahan apa yang kita baca di sebelum-sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar dari apa yang kita baca sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa minha al-isti'anatu, dan di antara kesunahan berwudu al-isti'anah, minta pertolongan. Jadi kita baca sampai sini sekarang. Di sebelumnya kita sudah bahas tentang sunnah doa-doa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatut Thalibin. Jadi dikutip oleh Imam Taqiyuddin Al-Hasni kitab Kifayatul Akhir ini, mengutip pernyataan Imam Nawawi bahwa doa-doa yang disebutkan oleh banyak orang ketika berwudu, di setiap anggota wudu muka ada doanya, tangan ada doanya, la asla laha. Ternyata doa itu tidak pernah warid, tidak pernah teriwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yadhkurha Syafi'i wal jumhur, kata Imam Nawawi gitu. Kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdatut Thalibin, lam yadhkurha Syafi'i wal jumhur. Itu tidak pernah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i wal jumhur, begitu juga jumhur. Kita lanjutkan, wa minha al-isti'anatu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau suaranya agak bermasalah, mohon diinfokan. Wa minhal isti'anatu, dan di antara sunnah-sunnah wudu al-isti'anah, yaitu minta pertolongan. Hal tukrahu wajahan. Apakah minta pertolongan itu dimakruhkan? Jadi maksudnya wudunya itu minta diwuduin begitu. Dia wudu tapi minta diwuduin. Hal tukrahu, apakah dimakruhkan minta orang lain untuk mewudukan kita? Wajahan, ada dua wajah, ada dua pendapat. Wajah itu untuk menunjukkan pendapat ulama Asy-Syafi'i. Kalau perkataannya Imam Asy-Syafi'i disebut dengan istilah qaulun. Jadi kalau kitab-kitab Syafi'i menyebut qaul, itu Imam Asy-Syafi'i. Kalau menyebutnya wajah, itu ulama-ulama Asy-Syafi'i. Ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'i. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan, al-wajhani fima idza ista'ana biman yasubbu 'alaihi. Dua pendapat ini fima idza ista'ana, yaitu dalam masalah idza ista'ana dia minta pertolongan, biman yasubbu, kepada orang yang untuk yasub menuangkan, alaihi menuangkan air kepadanya. Jadi dua pendapat ini adalah minta tolong tuangin air gitu ya. Minta tolong tuangin air. Wudunya sendiri, cuman airnya dituangin gitu. Asahahuma, dari dua pendapat itu yang paling sahih, la yukrah, bahwa minta tolong dalam hal minta tolongnya dituangin air doang gitu. Jadi minta tolongnya bukan minta diuduin, minta dituangin air gitu ya. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an itu kan minta dituangin dari pembantunya, budaknya namanya Humran, kan gitu. Asahahuma, yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, la yukruh, yaitu tidak dimakruhkan. Jadi minta tolongnya dalam rangka nuangin air, kita wudu, teman kita nuangin air. Dan itu terjadi banyak ya di tempat-tempat umum, misalnya di perjalanan orang semobil, kemudian dia berhenti minggir di pinggir jalan atau di rest area untuk wudu. Karena tempat wudunya ramai, waktu sholat itu mau segera habis, maka dia wudu di dekat mobil misalnya gitu ya. Wudu di dekat mobil, dia punya persediaan air lumayan banyak, maka yang satu wudu, yang satu nuangin. Nah, ini yang dia maksud dalam hal ini. Isti'anah, minta tolong dituangin air. Wala yukruh, tidak dimakruhkan alias mubah, boleh-boleh saja. Amma idza sta'ana, nah ini beda lagi, akan tetap. Adapun idza sta'ana, jika ia minta pertolongan, biman yaksilu adha'ahu, minta pertolongan biman yaksil, kepada orang untuk membasuh adha'ahu, membasuh anggota tubuhnya. Jadi minta diwuduin sekalian, bukan cuma dituangin tapi diusapin, dibasuhin tuh mukanya, maka tangan orang lain. Famakruhun qat'an, maka hukumnya makruh qat'an secara qat'i, tidak ada perdebatan di antara ulama Syafi'i. Jadi kalau minta tolongnya tibang nyuangin air doang, itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau minta tolong juga sekalian dibasuhin mukanya, dibasuhin tangannya, diusapin palanya begitu, famakruh, itu hukumnya makruh. Qat'an secara qat'i, qat'an itu artinya tidak ada perdebatan di antara ulama mazhab di dalam ini. Wa in kana bi ikhtisaril ma'i fala ba'sa. Wa in kana, dan adapun bi ikhtisaril ma'i, sebagian riwayat menyebut bi ihdharil ma', dengan menghadirkan air. Jadi maksudnya kalau minta pertolongan hanya untuk ikhtisaril ma', untuk menghadirkan air saja, fala ba'sa, maka tidak ada masalah. Wala yuqalu khilaful aula, dan tidak disebut khilaful aula. Khilaful aula itu adna darajatil makruh. Sebahagian ulama menyebut khilaful aula itu kemakruhan level paling rendah. Tapi sebenarnya khilaful aula itu bukan kemakruhan. Khilaful aula itu meninggalkan kesunahan doang, tapi bukan makruh. Jadi bedanya khilaful aula dengan makruh, makruh itu ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, hanya saja larangan ini levelnya diturunkan menjadi kemakruhan, bukan keharaman. Itu makruh, ada larangan. Khilaful aula ada perintah untuk kebalikannya gitu. Ini dalam masalah ini, menghadirkan air gitu, minta orang lain untuk menghadirkan air, itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu tidak lebih utama. Utamanya apa? Dia ngambil air sendiri. Tapi khilaful aula itu boleh, boleh, cuman tidak utama begitu. Itu namanya khilaful aula. Jadi paling gampangnya gini, khilaful aula itu apa, putra? Ahlan bikum. Kalau speaker HP mic-nya kurang bagus, mohon diinfokan. Khilaful aula itu contohnya sholat duha. Pagi-pagi kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha. Maka orang yang enggak sholat duha itu hukumnya bukan makruh, tapi khilaful aula. Dia khilaf itu menyelisih al aula, yang utama. Dia menyelisih yang utama, tapi bukan makruh hukumnya. Menyelisih yang utama. Utamanya sholat duha gitu. Nah ini juga sama, wa in kana bi ikhtisaril ma'i fala ba'sa. Sedangkan bi ikhtisaril ma', minta pertolongannya bi ikhtisaril ma'i, hanya dengan menghadirkan air, fala ba'sa, maka tidak ada masalah. Itu artinya boleh, wala yuqalu khilafu ayyub, boleh, wala yuqalu khilaful aula, dan tidak dikatakan sebagai khilaful aula. Jadi hukumnya boleh. وَحَيْثُ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَا بَأْسَ بِالْإِسْتِعَانَةِ مُتْلَقًا. وَحَيْثُ كَانَ لَهُ, jadi harus dikoreksi tadi, saya bilang hukumnya khilaful aula. Bukan khilaful aula, hukumnya boleh dan tidak disebut sebagai Ustaz Muhammad Akil Haidar, Ustaz Akil Haidar Muhammad, Ustaz Muhammad Akil Haidar nih. Namanya yang benar bagaimana tuh? Ustaz Akil Muhammad Haidar. Tidak disebut khidaful aula, tapi hukumnya boleh menghadirkan air, minta tolong orang lain untuk menghadirkan air buat kita wudu, itu hukumnya boleh. Bukan khilaful aula. Jadi makruh aja enggak, apalagi khilaful aula. Jadi khilaful aula aja enggak, apalagi makruh begitu. Jadi hukumnya boleh. Wahaitsu kana lahu uzrun, adapun kana lahu uzrun, kondisi di mana dia lahu, dia punya uzrun, punya uzur seperti sakit dan sebagainya, fala ba'sa bil isti'anati mutlaqan, maka fala ba'sa, boleh hukumnya bil isti'anah, minta pertolongan mutlaqan secara mutlak. Jadi kalau dia punya penyakit, punya uzur seperti orang yang sudah tidak lagi bergerak, diwuduin, minta diwuduin, bukan cuma buat menghadirkan air, tapi juga dituangin, minta dituangin, sekaligus minta diusapin, sekaligus minta dibasuhin, fala ba'sa mutlaqan, itu hukumnya boleh mutlak, secara mutlak. Jadi kebolehan minta tolongnya dalam semua jenis, karena dia termasuk orang yang punya uzur. Begitu. Wa minha, dan di antara sunnah-sunnah wudu, hal yustahabbu tarku tansyif, apakah disunnahkan tarku tansyif, salah satu kesunahan wudu apa tarku tansyif. Tarku tansyif itu meninggalkan, tansyif itu anduk-andukan, aduh anduk-andukan kayak gini, menghanduki, ah enggak enak menghanduk gitu, yang enak tuh ngelap. Ngelap juga bukan bahasa Indonesia tuh. Jadi kalau kita habis wudu itu kan basah. Nah, biasanya ada orang yang kurang nyaman dengan kondisi basah tersebut, kemudian diambil anduk, dikeringin tuh air yang air bekas wudu di mukanya. Jadi dia bersih gitu, maksudnya tidak ada bekas wudunya. Berarti dia melakukan tansyif. Apakah meninggalkan tansyif? Enggak, tansyifan itu hukumnya mustahab, sunnah atau enggak gitu. Ini bagusnya mana nih? Ngelap pakai anduk apa biarin aja air wudu begitu? Hal yustahabbu tarku tansyif, apakah disunnahkan untuk tidak melakukan tansyif? Fihi aujuh, dalam masalah ini ada aujuh, ada banyak pendapat ulama Syafi'i. Aujuh as-sahihu, yang sahih, annahu taruku, anna tarukahu mustahab, bahwasanya meninggalkan tansif, artinya membiarkan itu air basah, membiarkan anggota tubuh kita basah dari wudu, itu hukumnya mustahab. Jadi tansif itu malah hukumnya enggak bagus. Meninggalkan tansif atau tidak melakukan, tidak ngelap anggota tubuh kita yang basah, itu hukumnya mustahab. Anna tarukahu mustahab, bahwasanya meninggalkan tansyib atau tidak melakukan pengelapan, tidak melakukan anduk itu, itu hukumnya mustahab. Jadi ketika wudu biarin aja udah begitu, artinya enggak usah dilap, biarin itu basah, karena memang sunnahnya seperti itu. Nah ini sunnahnya gitu. Kadza sahahahu fi asli rawdati, begitu disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Asli Rawdah. Asli Raudah. Asli Raudah itu Raudhatu Thalibin. Jadi kalau disebutin Asli Raudah berarti kitab Raudhatu Thalibin. Kalau disebutin Ziyadatu Raudah itu kitab Imam Ar-Rafi'i namanya Fathul Aziz. Waqila, dikatakan innahu mubah, bahwasanya andukan ngelap itu anggota tubuh setelah berwudu, innahu mubah, hukumnya mubah. Fi'aluhu wa tarkuhu sawa, mengerjakan itu atau tidak mengerjakan itu hukumnya sama saja. Jadi ning apa namanya, andukan apa enggak andukan setelah berwudu, ngelap apa enggak ngelap, itu sama saja hukumnya mubah. Kata siapa ini? Wakhtarahu an-Nawawi fi syarhil muhadzabi, itu yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Nah, jadi problem nih. Jadi Imam Nawawi punya dua qaul, punya dua pendapat. Satu pendapat di kitab Raudhatul Thalibin, satu lagi di kitab Syarah Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi bilang sunnahnya itu nggak usah ngelap. Bagusnya kalau habis wudu ya udah biarin itu air nempel ke anggota tubuh kita sampai kering sedikit, nggak usah dielap. Itu sunnahnya begitu. Itu sunnahnya begitu. Itu dalam kitab Raudhatut Thalibin. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab justru mengatakan ikhtarahu, beliau memilih pendapat bahwa ngelap itu hukumnya mubah. Jadi ngelap apa enggak ngelap itu sama aja, enggak ada bobot pahalanya, dua-duanya sama. Habis wudu kita ngelap boleh, kita biarin itu air begitu lepet juga enggak ada masalah. Jadi tidak ada bobot pahalanya dalam dua hal tersebut, baik dilap atau tidak dilap. Lalu yang jadi pendapat mazhab ini pendapat mana? Jadi dalam banyak ulama ulasan kitab-kitab Syafi'i itu Imam pernyataan Imam Nawawi itu pilihan. Pilihan-pilihan Imam Nawawi itu ada yang pilihan beliau sendiri sebagai alim, ada pilihan beliau sebagai mukharrijul madhab. Jadi itu masyhur ya, kalau apa yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin itu ikhtiarul madhab min jihatil madhab. Kan ikhtiyaruhu min jihatil madhab fi Raudhatut Thalibin. Fi Raudhatut Thalibin, dalam kitab Raudhatut Thalibin, apa yang dipilih oleh Imam Nawawi itu adalah pilihan min jihatil madhab sesuai dengan pandangan ulama madhab. Jadi ulama ofisialnya madhab Syafi'i bilang sunnah, enggak usah lap, enggak usah andukan, itu sunnah gitu. Tapi apa yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu, kitab Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu Syarah Muhadzab, itu ikhtiyaruhu min jihati dalil. Jadi Imam Nawawi, apa yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu itu adalah pilihan dia min haitsu dalil, dari segi dalil. Dari segi dalil yang dia tarik ternyata meninggalkan andukan atau andukan, ngelap itu bekas air wudu atau enggak ngelap hukumnya mubah. Dan ini jadi perhatian teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa apa yang dipilih oleh Imam Nawawi itu semuanya min jihati dalil illa kitab Raudhah, kecuali dalam kitab Raudhah itu min jihatil madhab. Jadi semua pilihannya Imam An-Nawawi dalam kitab-kitab beliau itu pilihan dia min haitsu dalil. Kecuali dalam kitab Raudhah. Kitab Raudhah itu pilihan beliau min jihatil madhab, dari segi madhab. Mudah-mudahan paham nih ya, antara kitab Raudhatut Thalibin dengan Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi pilihan Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin itu pilihan sesuai dengan pendapat madhab Al-Syafi'iyah. Tapi pilihan beliau di selain kitab Raudhatut Thalibin, dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Tahqiq, dalam kitab Minhajut Thalibin, itu pilihan beliau min haitsud dalil, min jihatid dalil, dari segi dalil yang dia pakai gitu. Jadi kalau ditanya yang benar Syafi'i ngelap sunnah apa enggak? Ngelap makruh. Enggak boleh habis wudu ngelap, itu dimakruhkan. Bagusnya apa? Bagusnya yang enggak usah dilap. Itu pendapat mazhab. Tapi pendapat An-Nawawi, Imam Nawawi sendiri, itu mengelap, ngandukin air yang nempel bekas wudu di anggota tubuh itu mubah. Ngelap atau enggak ngelap itu hukumnya sama-sama saja. Waqila mustahabbu mutlaqan. Waqila mustahabbun mutlaqan. Dan dikatakan qila. Ini kita ada singgung ya, tiap-tiap kali kajian itu selalu ada qila. Qila itu adalah sigat tad'ib. Si qila itu redaksi redaksi kelemahan. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa pendapat atau apa namanya, pendapat setelah qila ini adalah pendapat yang dilemahkan. Qila mustahabbun mutlaqan, bahwa dikatakan ngelap itu atau meninggalkan andukan, jadi habis wudu biarin air wudunya begitu aja, mustahabbun itu disunnahkan mutlak, secara mutlak dalam semua kondisi disunnahkan. Wa qila yukrahu tanshifu mutlaqan, justru sebaliknya dimakruhkan. Wa qila, dan dikatakan yukrahu, dimakruhkan at-tanshifu, mengelap, membersihkan, mengeringkan, menganduki ya. Dimakruhkan menghanduki atau mengelap bekas air wudu mutlakon, secara mutlak dalam setiap kondisi. Ini kilanya jadi banyak nih. Kila mustahabbun mutlakon, kila yukrohu tanshifu mutlakon, wa kila, dan juga dikatakan yukroh, dimakruhkan fis saifi duna syita, ngelap air wudu, ngelap bekas air wudu itu disunahkan, disunahkan. Ngelap bekas air wudu itu dimakruhkan fisaifi dalam musim saif. Saif itu musim apa? Musim panas. Dunasyita berbeda dengan musim dingin. Jadi untuk bedain saif dengan syita, mana musim panas, mana musim dingin, itu tinggal dicari ujung hurufnya. As-saif dengan as-syita. Saif itu ujungnya huruf fa. Fa itu panas. Ah gitu. Saif itu artinya musim panas. Syita itu, syita itu ujungnya huruf hamzah. A hamzah. A adem, itu musim dingin gitu. Jadi bedain, yang masih bingung bedain musim panas musim dingin, bahasa Arab as-saif dengan as-syita. As-saif ujungnya fa panas, itu berarti musim panas. As-syita ujungnya hamzah, adem, a adem, itu berarti musim dingin gitu. Waqila dikatakan pendapat ini, pendapat yang lemah, dikatakan yukrohu fis-saifi, dimakruhkan ngelap itu, ngandukin bekas air wudu di anggota tubuh itu makruh fisaifi, di musim panas. Kalau di musim panas makruh begitu. Ya, karena enggak ada kebutuhan. Musim panas kan gitu, justru orang pengen kena air terus. Dunasyita, akan tetapi kalau di musim dingin tidak dimakruhkan. Kenapa? Yang musim dingin, sampean kalau antum pernah ke Madinah di musim dingin, wah itu wudu maunya buru-buru gitu, saking dinginnya. Bahkan kalau bisa nggak wudu, nggak usah wudu lah. Jadi dijaga terus wudu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Sepanjang hari itu wudu yang satu doang, nggak make wudu tambahan lagi. Karena musim dingin repot kalau wudu, buka bajunya, apa namanya, ngangkat baju, ngangkat tangan baju sampai siku tuh, wah, udah kena angin, dingin banget. Maka di sini disebutkan, kila dikatakan bahwa yukrah tansyif saif, kalau itu musim panas dimakruhkan ngelap. Tapi kalau itu musim dingin maka enggak dimakruhkan, karena kebutuhan. Orang kalau dibiarin basah begitu di musim dingin itu kan enggak enak, enggak nyaman. Qala an-Nawawi fi syarhil Muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Muhadzab, mahallul khilafi, perbedaan. Mahal al-khilaf, mahal itu tempat, al-khilaf perbedaan. Jadi kenapa kemudian ulama berbeda? Jadi tempat berbedanya itu, apa namanya, sumbu perbedaannya itu, idza lam takun hajatun ila tanshif. Idza lam takun hajatun ila tanshif, jika lam takun tidak ada hajat, tidak ada hajat ila tanshif, kepada ngelap. Liharrin, sebab panas, au bordin sebab dingin, au iltisaqi najasatin, atau karena koneksi internet tidak stabil. Mudah-mudahan tidak stabil. Mudah-mudahan stabil lagi. Wow, sampai mana tadi? Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, Imam Nawawi menyebut dalam kitab Syarah al-Muhadzab, mahallul khilafi, atau umi saya tuh, umi Hajah Nurjanah. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, fi syarh al-Muhadzab, dalam kitab Syarah Muhadzab, mahalul khilafi, sumbu perbedaan dalam masalah ini, idza lam takun hajatun, kalau tidak ada hajat, ila tansyifi, kepada nganduk, kepada ngelap, ilir harrin, karena sebab panas, au bardin, atau dingin, au iltisaqi najasatin, atau karena sebab nempelnya najis. Jadi kenapa ulama Asy-Syafi'i berselisih soal anduk, apakah dia makruh apa enggak makruh, sunnah apa enggak sunnah, kemudian karena sebab panas atau dingin, itu mahalul khilafnya karena ada hajat apa enggak ada hajat untuk ngandukin bekas air wudu di anggota tubuh kita. Apa hajatnya? Seperti panas atau kedinginan, atau karena ada najis yang mungkin bisa nempel kalau kita lagi basah gitu ya. Kalau kita lagi basah maka banyak najis yang mungkin bisa nempel. Nah, maka ada hajat untuk dilap. Fa in kana, kalau ada hajat gitu. Idza lam takun hajatun, kalau enggak ada hajat ila tanshif, itu jadi perdebatan. Fa in kana, kalau kemudian ada hajat, fala karahata qad'an, maka tidak dimakruhkan qad'an secara qad'i, tidak ada perdebatan di dalamnya bahwa tidak ada apa kemakruhan kalau ada hajatnya seperti tadi musim-musim dingin. Jadi Imam An-Nawawi merelai perdebatan antara ulama Syafi'i tentang apakah dimakruhkan ngelap bekas air wudhu. Kata Imam Nawawi, in kana li hajatin, kalau ada hajatnya, fala karohat qad'an, maka tidak ada kemakruhan qad'an secara qat'i, tidak ada perdebatan. Wala yuqalu inna khilaful mustahab, dan juga tidak disebut sebagai khilaful mustahab, menyelisih yang mustahab gitu. Jadi kalau ada hajatnya seperti tadi kedinginan atau ada kemungkinan nempelnya najis, maka ngelap anggota tubuh itu, ngeringin anggota tubuh dengan anduk tuh khidla yuqalu innahu khidaful aurati, tidak juga disebut sebagai khidaful mustahab, menyelisih yang mustahab, menyelisih yang utama. Khilaful aula dengan khilaful mustahab itu ya mirip. Wa minha, dan diantara juga kesunahan. Nah, ini masuk lagi kesunahan. Jadi sunahnya lumayan banyak. Yustahabu, disunahkan, dianjurkan. Adla yanfudha yadaihi. Adla yanfudha yadaihi likaulihi sallallahu alaihi wasallam. Iza tawadatum falatanfudu. Adla yanfudha yadaihi. Iza tawadatum, kalau kalian berwudu, falatanfudu aidiyakum fa innaha maramihu marawihu syaitan. Salah satu kesunahan wudu juga yustahabu, dianjurkan, adla yanfudha, untuk tidak yanfud yadaihi, tangan. Yanfud itu, kalau tadi kan ngandukin, kita punya anduk, kita andukin tuh. Kalau yanfud itu ini, menggerakkan tangannya, harrakahu bikuwah, apa namanya, dia menggerakin dengan keras supaya airnya itu berjatuh. Biar kering juga. Sebenarnya yanfud itu gerakan untuk mengeringkan anggota tubuh. Kalau pala dia geleng-geleng begitu biar airnya jatuh. Kalau tangan di gitu. Apa namanya? Siapa tuh? Kalau tangan ini apa namanya, digerak-gerakin gitu. Biar airnya pada jatuh-jatuhan. Gitu tuh ya. Biar airnya pada jatuh-jatuhan, itu namanya yanfud. Jadi kalau tanship tuh ada anduk yang dielap serat gitu. Tapi kalau yanfu tuh tangannya di gitu-gituin aja. Kelihatan enggak? Tangannya di gitu-gitu. Itu namanya yanfu. Disunnahkan juga untuk tidak melakukan itu ketika selesai wudu. Selesai wudu disunnahkan untuk tidak gerak-gerakin tangan gitu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddatum, kalau kalian wudu, fala tanfudu, maka janganlah gerakan tangan kalian, fa innaha marawihu syaitan." Karena menggerakkan tangan sehingga tangan itu hilang basahnya, itu marawihu syaitan, itu membuat setan nyaman. Marawih. Marawih itu jamak dari marwah. Marwah itu nuratib lahul hawa. Kita nyiapin hawa segar gitu. Menyiapkan hawa segar itu namanya marwah. Jadi kalau tangan dibiarin basah, nah setan gak demen. Tapi kalau tangan itu kita bersihin basahnya dengan itu marawih, itu jadi tempat nyamannya setan. Tapi hadisnya hadis dhaif ya, gitu. Rawahu Ibn Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim. Wa ghairi wa ghairuhu, dan juga selain Imam Abi Hatim. Falau khalafa, kalau seandainya ini, nanti ada penjelasan Imam Nawawi tentang hadis ini. Falau khalafa, kalau seandainya ada orang yang menyelisih itu. Jadi dalam hadis kan disebutkan falatan fudu, jangan digerak-gerakin tangan. Tapi dia justru khalafa, menyelisih hadisnya. Dia malah gerak-gerakin tangan. Wa nafadha, kemudian dia menggerakkan tangan-tangannya supaya tangannya kering. Falladhi jazama bihur rafi'iyu, masalah yang jazama bihur rafi'i, yang diikat, yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, innahu makruh, innahu yukruh, bahwa perbuatan tersebut hukumnya makruh. Jadi menggerak-gerakkan tangan yanfud untuk biar tangannya kering, itu hukumnya makruh, kata Imam Ar-Rafi'i. Wa khalafan nawawiyu, Imam Nawawi berselisih, itu diselisih oleh Imam An-Nawawi, farajjaha, Imam Nawawi mengunggulkan, innahu, bahwasanya menggerak-gerakkan tangan untuk mengeringkan tangan dari basahnya wudu, la yukruh, tidak dimakruhkan. bal mubahun, akan tetapi hukumnya mubah, fi'luhu wa tarkuhu sawa, mengerjakan hal tersebut atau tidak mengerjakan hal tersebut hukumnya sama saja. Gerak-gerakin tangan apa enggak gerak-gerakin tangan hukumnya sama saja, tidak ada yang makruh. Wa qala fi tahqiq, kemudian Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Tahqiq, Tahqiq itu imam kitab Imam Nawawi, Syarah At-Tanbih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dalam di pertemuan yang lalu juga kita sudah singgung tentang kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, matan kitab Asy-Syafi'iyah yang jadi rujukan itu ada 5. Pertama Mukhtasar Al-Muzani, kedua Al-Muhadzabnya Imam Asy-Syirazi, ketiga At-Tanbih Imam Asy-Syirazi, keempat Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, kelima Al-Wasit Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Asy-Syirazi punya 2, Imam Al-Ghazali 2, Imam Al-Muzani 1, jadi 5. Ini 5 kitab matan yang jadi rujukan banyak ulama Syafi'i. Bahkan dikatakan 5 matan inilah, dari 5 matan inilah kitab Asy-Syafi'i lahir semua gitu. Semuanya jadi dari 5 ini. Nah, kitab salah satu kitab Imam Asy-Syirazi namanya At-Tanbih. Tanbih itu kitabnya Imam Asy-Syirazi, matan kitab Asy-Syafi'i karangan Imam Asy-Syirazi. Nah, kitab At-Tanbih itu disyarah oleh Imam Nawawi. Syarahnya At-Tanbih namanya At-Tahqiq. Jadi kalau disebutin At-Tahqiq dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i itu maksudnya kitab Tahqiq Imam An-Nawawi, syarah kitab Tanbih Imam Asy-Syirazi. Qala fi at-tahqiqi, dikatakan dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi, innahu khilaful aula, bahwasanya justru apa namanya khilaful aula, menyelisih itu menggerak-gerakkan tangan untuk mengeringkan, khilaful aula itu menyelisih yang utama, utamanya tidak apa namanya tidak digerak-gerakkan. Wal hadithu qala fi syarhil muhazzabi, dan hadis yang tadi disebutkan bahwasanya innahu marawih usyayatin, bahwa kalau kita gerak-gerakin tangan kemudian tangan kita jadi kering enggak ada basahnya, itu marawih, itu perbuatan yang justru bikin setan jadi nyaman gitu. Itunya apa, wal hadis, hadis tersebut qala fi syarhil muhazzabi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab syarah muhazzab, innahu dhaif, bahwasanya itu hadisnya dhaif, la yu'rab, tidak dikenal, dhaif dan tidak dikenal, dia lemah sekaligus enggak dikenal, tuh hadis dari mana enggak dikenal gitu. Bahkan sebagian ulama yang saya temu hadisnya hukumnya maudhu, hadisnya palsu gitu. Jadi itu tentang nafdul yadaini, menggerak-gerakkan tangan. Wa minha, dan juga di antara kesunahan wudu, al-muwalah. Kesunahan wudu itu salah satunya al-muwalah, bersambung. Muwalah itu bersambung, satu rukun dengan rukun yang lainnya itu nyambung terus, tidak ada jeda. Tidak ada jeda antara satu rukun dengan rukun yang lain, dan dengan jeda yang panjang sehingga bekas airnya sudah kering. Itu namanya enggak muwalah. Jadi muwalah itu nyambung terus gitu. Tapi hukumnya dalam masalah ini sunnah. Kenapa kita sebutkan di pertemuan yang ke-29 apa 30 ya, ini kan 31 ya, 29 apa 30, kita sebutkan bahwa mualah itu sunnah karena beberapa sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, banyak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu alaihim, beliau kalau wudu itu wudu di rumah. Kemudian wudunya menyisakan kaki. Kakinya beliau wudu sampai di Masjid Nabawi. Setelah apa? Jadi ada jeda antara kaki dengan rukun sebelumnya. Dan itu dilakukan. Dan Nabi Muhammad melihat itu. Maka itu al-muwalah hukumnya sunnah. Walaupun muwalah ini panjang nih. Dalam beberapa kitab Asy-Syafi'i hukumnya lumayan apa? Menjadi pembahasannya lumayan panjang. Ada di antara ulama Asy-Syafi'i yang menyebut al-muwalah itu sebagai syarat. Tapi kalau al-muwalat sebagai syarat wudu bagi orang yang punya uzur, semua sepakat itu. Bagi orang yang punya uzur ya. Yang wudunya itu bukan mengangkat hadas, tapi wudunya listibahati sholah. Al-muwalat itu jadi syarat gitu. Tapi bagi orang yang normal, muwalat hukumnya sunnah. Wahiyya wajibatun fil qadim. Dan muwalat itu ternyata wajib fil qadim dalam pendapat al-qadim. Dalam pendapat Al-Qadim, dalam pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau sampai ke Mesir Al-Qadim. Wa ay yaqula ba'da tasmiyati. Nah, ini langsung masuk sunnah selanjutnya. Wa ay yaqula. Kemudian dia disunnahkan juga ay yaqula. Dia menyebut ba'da tasmiyah setelah baca bismillah, ada dia menyebut wa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ja'alal ma'a tahura, yang telah menjadikan air ini tahura, sebagai media bersuci. Wa yukhallil. Itu sunnah baca doa setelah tasmiyah. Jam berapa nih? Yukhallil. Wa yukhallilil khatam. Kemudian dia menyela-nyela khatam, cincinnya. Jadi sunnahnya juga baca doa setelah tasmiyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura. Kemudian sunnah juga yukhallil khatam. Dia menyela-nyela khatamnya. Dia punya cincin. Ketika wudhu khatamnya itu dilepas. Atau setidaknya direnggang-renggangkan. Wa yata'ahadu ma yahtaju ilal ihtiyat. Dan juga selain itu yata'ahad. Yata'ahad itu artinya memastikan. Ma yahtaju ilal ihtiyat, yang dibutuhkan untuk kehati-hatian. Ini penting nih. Wa yata'ahadu, dan dia memastikan ketika wudhu. Ma yahtaju ilal ihtiyat, pada bagian anggota tubuh. Yahtaju, yang membutuhkan ilal ihtiyat, kepada kehati-hatian. Maksudnya begini. Ketika kita wudu, gitu, apa namanya, ini kan wudu sampai cuman sampai siku doang, gitu. Nah, sunnahnya ya ta'ahad ila mahyataju ilal ikhtiyat, dia pastikan bahwa bagian itu kena. Untuk memastikan bagian siku kena, maka ya ta'ahad, ya ta'ahadnya memastikannya dengan melebihkan, melebihkannya sampai lengan. Itu namanya ya ta'ahad ilal ihtiyaj, ya ta'ahadu ma yahtaju ilal ihtiyaj, memastikan ke seluruh anggota tubuh yang butuh hati-hati. Salah satu contoh yang butuh hati-hati ya ini, jadi memastikan bahwa siku kena maka dilebihkan. Itu namanya ya ta'ahad. Kemudian muka, apa namanya, melebihkan maka sampai bagian apa namanya ini al-arid, jenggot, apa bagian bewok. Kaki, untuk memastikan bahwa telapak mata kaki kena maka sampai betis. Kemudian apalagi, untuk memastikan bahwa itu butuh kehati-hatian, itu sebagai bentuk kehatian. Itu namanya yata'ahadu wa yata'ahadu ma yahtaju ilal ihtiyad. Alhamdulillah syahad Imam Pak Imam. Wa yabda'u bi'ala wajhihi wa bimuqaddami rasyid, dan juga sunnah wudu yabda', dia memulai bi'ala wajhihi, dengan bagian atas wajahnya, wa bimuqaddami rasyihi, dan dengan permulaan kepala ketika mengusap kepala, wa fil yadi, dan dalam mengusap atau membasuh tangan, wa rijli, dan juga membasuh kaki, bi atrafil asabi'i, memulainya dengan ujung-ujung jari kaki atau ujung-ujung jari tangan. In subba ala nafsihi, kalau dia guyuran sendiri, kalau dia ngeguyur sendiri air wudhunya, maka sunnahnya yabda fil yadi, bagian tangan dan bagian kaki, dari ujung. Kalau dia nuangin sendiri gitu ya, berarti gini nih, dini gayung, gitu, dituangin sendiri. Kalau dituangin sendiri, tapi ini adab ya, sebagian ulama menyebutnya adab, bukan sebuah kesunahan. Level bobot pahalanya lebih rendah daripada sebuah kesunahan, itu hanya adab saja. Kesunahan itu mawarada syar'u fi istihbabihi, sesuatu yang memang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW tentang kesunahannya, maka itu punya bobot pahala. Tapi kalau adab tuh bobot pahalanya ada, tapi tidak lebih tinggi daripada kesunahan. Nah, apa yang tadi kita sebutkan nih, setelah apa namanya al-mualat, setelah al-mualat tuh kan kemudian baca doa setelah atas. Itu semua sampai sini itu adab-adab wudu, bukan sunnah-sunnah wudu. Ulama menyebutnya adab-adab wudu, bukan sunnah-sunnah wudu. Karena bobot itunya tadi, bobot wahyunya tidak ada begitu. Wa in subba alayhi ghayruhu, kalau dia dituangin air dari orang lain, bada'a bimil faqaini wal kaffaini, dia mulainya dengan apa namanya mirfak. Jadi kalau nuang sendiri dari sini, gitu ya. Kalau dituangin dari sini, bolanya. Atau dengan apa namanya telapak tangan gitu. Ini kan nggak jadi soal dituangin apa nggak dituangin. Nggak, itu cuma adab. Wa alla yunqis ma al-wudu'i an muddin wa alla yanqus ma al-wudu' wa alla yanqus ma al-wudu'i an muddin, dan air wudu yang dia pakai sebisa mungkin untuk tidak kurang, alla yanqus, tidak kurang ma al-wudu, air wudu itu an muddin, dari batas minimal mud, satu mud. Satu mud itu 0,68 liter versi konversinya Dr. Wahba Az-Zuhairi. Dr. Wahba Az-Zuhairi mengkonversi mud itu 0,68 liter. Jadi sebisa mungkin kalau wudu, sebenarnya kurang dari itu enggak apa-apa. Kurang dari itu enggak ada apa-apa. Cuman sebisa mungkin air wudunya tidak kurang dari mud. Adabnya begitu. Kenapa? Nabi Muhammad SAW wudunya itu satu mud. Maka kita juga wudunya tidak kurang dari satu mud. Tapi kurang dari itu boleh, karena syarat sah wudu yang penting airnya cukup. Bukan jumlah satu kulah, dua kulah, satu mud, dua mud, tapi airnya cukup untuk membasuh seluruh anggota tubuh. Adabnya saja, adabnya kalau wudu itu apa namanya airnya tidak kurang dari an muddin, wala yusrif, dan tidak berlebih-lebihan. Wudunya jangan dihambur-hambur, wala yazidu ala thalathi marrat, dan tidak lebih basuhan atau usapannya tidak lebih dari tiga kali. Tiga kali, lebih dari tiga kali hukumnya dimakruhkan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, masih bahas tentang sunnah-sunnah wudu. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah. Kita sambung bacaan kita di pertemuan akan datang. Bagi teman-teman sarjana muslim, teman-teman asatid, para tokoh, para kiai, para guru, kalau menemukan ada kesalahan dalam pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang tadi, baik episode ini atau episode sebelumnya, dengan sangat saya mohon untuk dikoreksi. Baik itu bacaan yang keliru atau penerjemahan yang salah atau pemahaman yang juga tidak benar dari teks Kifayatul Akhyar, dengan sangat saya mohon untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui komentar atau langsung menghubungi ke nomor pribadi saya yang sudah ditulis di deskripsi. Ada telegramnya di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.